السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat yang tiada tara, kasih sayang yang tiada terhingga. Hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tidak akan pernah sanggup kita untuk menghitungnya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita dalam kehidupan kita setiap harinya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, manusia yang wajib untuk paling kita cintai dari seluruh manusia yang ada, termasuk diri kita. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi tersebut adalah ibu untuk mereka. Lihat kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan Nabi itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Dan ini yang telah dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempertontonkan kepada kita bagaimana mereka mendahulukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding diri mereka. Hal yang seperti itu yang telah lama hilang dari dada banyak kaum muslimin. Talhah di perang Uhud mengawal Rasulullah SAW dengan badannya sembari mengatakan, mereka tembus dulu leherku sebelum mereka mencapai lehermu, mereka tembus dulu dadaku sebelum mereka menemukan dadamu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang bagaimana berhadapan dengan orang yang sangat kita cintai. Dan semua manusia mencintai apa yang kita angkat di dalam tema kita adalah tentang istri dan anak. Yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menanamkan di dalam hati manusia fitrah untuk mencintai istrinya dan mencintai anak-anaknya. Dan sering sekali cinta itu mengalahkan cinta kepada kedua orang tua. Padahal bagi seorang lelaki, dia harus mendahulukan perkataan orang tuanya dibanding perkataan istri dan anak-anaknya. Namun sering sekali cinta yang berlebihan kepada istri dan anak-anak membuat sebahagian lelaki mengenyampingkan ayah dan ibunya. Dan ini adalah ciri-ciri akhir zaman, di mana para suami lebih condong kepada istrinya dibanding kepada ibunya, mendahulukan pendapat istrinya dibanding pendapat ibunya. Di mana seorang lelaki mendahulukan sahabatnya dibanding ayahnya. Semua itu karena cinta. Cinta yang berlebihan. Cinta yang telah melebihi kadar yang seharusnya. Agama Islam adalah agama standar yang meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya. Agama Islam adalah agama keadilan, yang adil itu bukanlah sama rata. Yang adil itu meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya yang benar. Itulah adil. Berhadapan dengan istri dan anak, Islam memiliki aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Dan semua itu hanya bisa diperoleh melalui menuntut ilmu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hadirin wal hadirat, al mustami'ina wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Sering sekali kita dihadapkan dengan pilihan, karena hidup ini adalah pilihan. Dan di antara sekian banyak pilihan yang harus kita pilih, di saat kita harus memilih, pilihan itu antara perasaan dan syariat. Antara perasaan dan syariat. Perasaan kita, perasaan cinta kepada istri, kepada anak-anak, seandainya perasaan itu berjalan selaras dengan syariat, fabiha wa ni'mat, itu adalah nikmat yang senikmat-nikmatnya. Namun sering sekali kita harus memilih antara perasaan cinta tidak bisa disatukan dengan syariat Allah. Perasaan mengantarkan kita kepada sebuah keadaan yang bertolak belakang dengan syariat, sehingga salah satu harus berkorban atau salah satu harus dikorbankan. Apakah perasaan yang akan kita korbankan dan kita membela syariat, ataukah syariat yang akan kita korbankan demi perasaan cinta? Dan orang yang benar dan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus adalah orang yang mengorbankan perasaan demi syariat. Ini manakala antara perasaan dan syariat tidak bisa bersatu. Syariat menyuruh kita belok kanan, sementara perasaan minta kita untuk belok ke kiri. Tidak mungkin ke kanan dan ke kiri digabung menjadi satu. Al-jam'u bainan naqidaini mustahil. Menggabung antara dua hal yang bertolak belakang itu hal yang mustahil. Tidak mungkin seseorang belok kanan dan belok kiri dalam waktu yang sama. Kalau dia belok kanan berarti dia tinggalkan kiri. Kalau dia belok ke kiri berarti dia tinggalkan kanan. Beginilah keadaan kita di saat dihadapkan kepada pilihan antara perasaan cinta kepada istri, perasaan cinta kepada anak-anak dengan syariat. Manakala permintaan istri permintaan yang haram, manakala permintaan anak adalah permintaan yang haram, ini tidak bisa disatukan antara cinta dan syariat. Karena istri meminta kita untuk melakukan. Demikian juga dengan anak-anak. Sementara syariat mengatakan kepada kita berhenti dan tinggalkan. Di saat itu, kita harus memilih. Inilah gerangan apa yang Allah katakan kepada kita dalam surat At-Taghabun. Di ayat yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil kita, seandainya di dalam dada kita ada iman dan orang-orang yang di dalam dadanya masih ada iman akan terpanggil dengan panggilan-panggilan ilahi, panggilan-panggilan Allah. Yang memanggil ini adalah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang di dalam dadanya ada iman, hai orang-orang yang ingin mencapai kesempurnaan iman. Inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian, aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Waspadalah dengan mereka. Subhanallah. Kenapa Allah mengatakan istri dan anak adalah musuh? Padahal tidak ada orang yang memusuhi istri dan anak-anaknya secara asal. Kecuali ketika fitrahnya telah terbalik. Kalau fitrah sudah terbalik, apa saja bisa terjadi. Sehingga ada orang yang membunuh orang tuanya. Sehingga ada orang yang mengorbankan anak-anaknya. Ketika fitrah telah terbalik. Namun ketika kita bicara fitrah yang asli, maka tidak akan ada orang yang bermusuhan dengan istrinya dan bermusuhan dengan anak-anaknya. Namun kenapa Allah mengatakan di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian? Inilah dia ketika kita harus memilih antara permintaan istri dan anak-anak berbeda dengan permintaan Allah dan Rasulnya di dalam syariat. Ketika istri dan anak-anak meminta kita untuk melakukan dan syariat meminta kita untuk tidak melakukan. Orang yang mengorbankan syariat demi cintanya kepada istrinya, demi cintanya kepada anak-anaknya, maka dia telah merapat ke barisan musuh. Dikarenakan syaitan telah menjadikan istri kita dan anak-anak kita perangkapnya yang sangat sempurna. Dan dalam hal ini banyak sekali orang-orang yang tertipu. Dia merasa berjuang, dia merasa pahlawan ketika melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat demi cintanya kepada istrinya, demi cintanya kepada anak-anaknya. Namun ternyata istri dan anak-anaknya telah dijadikan umpan oleh iblis dan bala tentaranya untuk menyeretnya ke neraka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Apapun dan siapapun yang mengajak kita ke neraka adalah musuh. Camkan itu di dalam hati kita yang paling dalam. Camkan itu dalam dada kita yang paling dalam. Siapapun yang mengajak saya ke neraka adalah musuh. Dan siapapun yang mengajak saya ke surga adalah sahabat. Sehingga kita tidak tertipu oleh siapapun, termasuk istri dan anak-anak. Kalau memang mereka yang mengajak kita ke neraka, pada saat itu mereka adalah musuh. Dan mengikuti selera musuh adalah ketertipuan yang sangat dahsyat. Betapa banyaknya orang-orang yang korupsi. Ketika dia tanya kenapa dia melakukan itu, jawabannya demi anak-anak. Betapa banyaknya orang melakukan pengkhianatan di tempat dia bekerja dan berusaha. Ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, dia mengatakan demi istri. Inilah yang diingatkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, agar kita berhati-hati. Jangan sekali-kali korbankan syariat demi cinta kita kepada siapapun. Jangan pernah korbankan syariat demi cinta kita kepada siapapun, walau dia adalah orang yang paling dekat dengan diri kita. Karena nanti di akhirat akan terbukti bahwa cinta kita itulah yang telah dijadikan oleh syaitan sebagai ajang untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Tentu yang kita inginkan dari istri kita dan anak-anak kita adalah saling berbahu, bergandengan tangan, bahu-membahu, melaksanakan keimanan dan amal saleh. Ini yang kita harapkan. Ini yang harus kita canangkan. Dan ini yang harus kita usahakan. Dan ini yang harus kita targetkan bersama istri kita dan anak-anak kita. Bagaimana kita hidup saling mengingatkan, saling menasehati, sehingga ketika ayah lupa diingatkan oleh anak, ketika anak alfa diingatkan oleh ayah, ketika suami khilaf diingatkan oleh istri, ketika istri salah dibenarkan oleh suami, ketika istri lalai kemudian suami mengingatkan, demikian sebaliknya. Dan itulah tujuan rumah tangga. Tujuan rumah tangga adalah agar suami dan istri beserta anak-anak saling bahu-membahu, saling melengkapi, dan saling menjaga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di antara tugas pakaian adalah menjaga kita daripada aib, agar aib kita tidak terlihat oleh manusia. Bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, al mustamin wal mustami'an rahimani wa rahimakumullah. Cerita di antara cerita yang paling luar biasa tentang kerjasama yang sangat hebat, apa yang telah dipertontonkan oleh Umar bin Abdul Aziz beserta anaknya Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz memiliki seorang anak yang sangat bertakwa bernama Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz sangat tidak mau menjadi khalifah pengganti pamannya Sulaiman, karena dia sudah merasakan lezatnya beribadah, lezatnya bertaqarrub, lezatnya menuntut ilmu. Dan dia telah merasakan indahnya ketakwaan. Dan jauh daripada pola kehidupan istana. Jauh daripada kepemimpinan. Sehingga dia pesankan kepada gurunya Raja bin Haywah. Tolong jangan sebut-sebut nama saya di samping khalifah yang sedang sakit. Namun Allah berkehendak lain. Singkat cerita, Umar bin Abdul Aziz dinobatkan sebagai pengganti khalifah. Dan dia menangis. Menangis bukan karena bahagia, seperti menangisnya orang-orang yang mendapat jabatan di zaman kita sekarang. Sama-sama menangis, Umar menangis dan dia menangis. Namun Umar menangis karena sedih, yang satunya menangis karena bergembira, luapan kegembiraan yang luar biasa. Padahal Umar bin Abdul Aziz memimpin khilafah Islamiyah yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, dan dia tetap menangis. Memikirkan beban yang sangat berat yang harus dia pikul di akhirat. Memikirkan masa berhisab yang luar biasa berat di akhirat. Setelah dinobatkan menjadi khalifah dan dia menangis di atas mimbar. Setelah selesai berkhutbah, yang pertama dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tentunya adalah menyenggarakan jenazah khalifah yang telah kembali ke akhirat. Ada sekitar 2 hari 2 malam beliau sibuk sebagai tuan rumah khalifah yang baru. Ketika selesai di 2 hari 2 malam nyaris beliau tidak bisa tidur. Ia pulang ke rumah dan berbaring ingin istirahat. Anaknya berkata, "Ayahanda, mau mengapa?" Umar mengatakan, "Mau istirahat sejenak wahai anakku." Abdul Malik mengatakan, "Ayahanda, Anda tahu di sana sini ada khalifah-khalifah, khalifah daerah maksudnya, gubernur-gubernur, yang orang-orang zalim yang harus Anda segera pecat dan gantikan dengan orang-orang yang adil." Umar mengatakan kepada anaknya, "Benar wahai ananda. Ayah akan segera lakukan itu dan membiarkan ayah sejenak istirahat. Sudah hampir 2 malam ayah tidak tidur." Si anak berkata, "Ayahanda, sekarang khilafah sudah di tangan Anda dan gubernur-gubernur yang zalim masih menjadi gubernur di bawah kekuasaan Anda. Anda tidur, siapa yang menjamin Anda bangun untuk memecat mereka? Dan kalau Anda wafat dalam keadaan seperti ini, Anda akan mendapatkan pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah." Perkataan anak itu membuat kantuk Umar bin Abdul Aziz hilang. Dia bangkit, memeluk anaknya, dan berterima kasih kepada Allah telah mengeluarkan dari tulang punggungnya anak-anak yang saleh. Lalu segera dia kirim surat, melakukan pemecatan-pemecatan terhadap gubernur-gubernur yang dia anggap berlaku zalim dan aniaya kepada masyarakatnya, dan digantikan dengan gubernur-gubernur yang ia pilih. Cerita yang luar biasa dari seorang anak yang menjadi tulang punggung ketaatan ayahnya. Ini yang kita harapkan dari anak-anak kita. Ini yang kita tuju daripada anak-anak kita. Manakala kita salah, mereka mengingatkan. Manakala kita keliru, mereka menasihati. Manakala kita lalai, mereka menjadi orang-orang yang terdepan di dalam menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkarnya kepada kita. Mana orang tua yang mendidik anaknya seperti ini? Mana orang tua yang mengidam-idamkan anak yang seperti ini? Mana orang tua yang mencanangkan dan memprogramkan agar anaknya seperti anak Umar bin Abdul Aziz ini? Di zaman kita sudah sangat langka. Walau kita tidak mengatakan tidak ada, tapi kita katakan langka. Alangkah langkanya orang tua yang benar-benar memprogramkan anaknya untuk berkata yang hak sepahit apapun kepada siapapun, termasuk kepada dirinya. Mayoritas orang tua memanjakan anaknya dengan materi. Mayoritas orang tua memikirkan untuk anaknya hanya materi. Seolah-olah materi itulah segala-galanya untuk anak-anaknya. Dia lengkapkan, dia sempurnakan, dia tabungkan, dia canangkan, dia siapkan. Sementara imannya kosong. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, sungguh kita sudah salah jalan dan keliru. Percuma harta yang banyak kita siapkan untuk anak-anak kita, manakala dada mereka kosong daripada iman. Percuma perusahaan kita siapkan untuk anak-anak kita, manakala batinnya kita tidak isi dengan ketakwaan. Sebanyak apapun harta dan kekayaan, di tangan orang yang tidak bertakwa adalah penderitaan dan kehancuran. Sehancurnya Qarun, semenderitanya Fir'aun. Dan tentu kita tidak mau anak kita seperti Qarun. Dan kita tentu kita tidak mau anak kita seperti Fir'aun. Memiliki sedikit kesuksesan di dunia dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Hanya secercah daripada karir yang hanya sebentar dan secuil. Sisanya adalah kehancuran yang luar biasa, sehingga menjadi simbol kekafiran, simbol keangkuhan. Di dalam Al-Quran surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyi wa numit wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Sesungguhnya kami yang menghidupkan mayat-mayat, dan kami yang menuliskan ma qaddamu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat di permukaan bumi. Wa atharahum, dan kami juga menuliskan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Garis bawahi, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami himpun di dalam sebuah imam, kitab induk yang nyata, yaitu Lahul Mahfuz. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ternyata ketika seseorang telah meninggal dan kuburnya telah menjadi tempat dia berbaring dan detak jantungnya telah berhenti, aliran darahnya sudah tidak lagi mengalir, ternyata yang namanya amalan tidak berhenti mengalir. Amalan tidak berhenti mengalir. Naktubu ma qaddamu, kami akan tuliskan apa yang mereka perbuat. Kami akan tuliskan apa yang mereka lakukan seumur hidup mereka. Dan kami tuliskan juga apa yang mereka tinggalkan dari bekas-bekas setelah mereka meninggal dunia. Dan kalimat bekas-bekas ini, jejak-jejak ini luas. Ingin kita persempit bahasannya dalam bahasan anak dan istri. Karena bekas itu beraneka ragam. Bisa karya tulis adalah bekas. Bisa bangunan masjid adalah bekas. Bisa tanah wakaf adalah bekas. Bisa ilmu yang disampaikan adalah bekas. Bisa pondok pesantren yang dia wariskan adalah bekas. Namun kita persempit ruang bekas itu, jejak-jejak itu, pada bahasan istri dan anak-anak. Anda setelah wafat, Anda memiliki bekas, Anda memiliki jejak. Sebagaimana orang yang telah pergi, jejaknya masih ada. Di antara jejak-jejak yang akan Anda tinggalkan adalah istri dan anak-anak. Di hadapan Anda ada dua pilihan. Meninggalkan bekas-bekas yang baik pada istri dan anak-anak, atau meninggalkan bekas-bekas yang buruk pada istri dan anak-anak. Kalau Anda meninggalkan bekas-bekas yang baik, maka istri dan anak-anak adalah mesin pencetak pahala yang akan mengalirkan pahala ke alam baka. Namun manakala Anda meninggalkan bekas-bekas yang buruk, maka istri dan anak-anak adalah mesin dosa yang mengalirkan dosa ke alam barzah di saat Anda terbujur kaku di sana. Anda tinggal memilih yang mana satu yang akan Anda persiapkan. Akankah kita jadikan istri dan anak-anak kita adalah mesin pencetak pahala, atau kita jadikan istri dan anak-anak adalah mesin pencetak dosa dan maksiat? Pikirkan ini. Seriuskan kita memikirkan masalah ini. Karena ini masalah serius, bukan masalah sepele. Lebih serius daripada pembangunan apapun di Provinsi Riau ini. Lebih serius dari pemekaran apapun di bumi pertiwi ini. Ini masalah akhirat. Ini masalah surga dan neraka. Ini masalah azab dan ridho Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala. Kesalahan kita sering masalah-masalah penting kita sepelekan. Sering masalah-masalah yang urgen kita kesampingkan. Dan masalah-masalah yang tidak terlalu penting itu yang sangat kita perhatikan. Istri dan anak-anak adalah ladang pahala atau ladang dosa. Kalau kita menanam pada istri dan anak-anak ketaatan, dan kemudian ketaatan itu berbekas di dalam hidupnya sepeninggal kita, maka mereka adalah mesin-mesin pencetak pahala. Demikian juga sebaliknya. Manakala kita mengajarkan mereka yang tidak baik, mewariskan kepada mereka yang tidak baik, memfasilitasi mereka untuk berbuat yang tidak baik, maka izin anak-anak kita sepeninggal kita adalah mesin-mesin pencetak azab dan bencana. Fakhtar li nafsika, maka pilih untuk diri kita apa yang akan kita lakukan. Dan berbahagialah orang-orang yang mempersiapkan istrinya dan anak-anaknya sebagai ladang pahala, sebagai mesin pencetak nikmat di alam barzakh dan di akhirat, ketika kita semua akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sering sekali suami dimintai oleh istri sesuatu yang Allah larang. Demikian juga dengan anak-anak. Sering sekali anak-anak kita meminta kepada kita sesuatu yang akan mendidik mereka kepada hal yang tidak baik. Kalau kita fasilitasi mereka untuk melakukan itu, untuk mendapatkan itu, dan mereka terdidik dengan apa yang kita lakukan kepada mereka, maka kita memiliki sumbangsih yang sangat besar untuk menghancurkan kehidupan mereka dan menghancurkan kehidupan kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, manakala kita perhatikan pola kehidupan manusia di zaman kita sekarang, manusia yang kita maksud adalah kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup bersama kita, di alam kita, di masa kita, di generasi kita, di samping kiri dan kanan, di depan dan belakang kita. Kita memperhatikan ayah yang hanya peduli kepada masalah materi. Dan segala sesuatunya dinilai dengan materi. Seolah-olah itulah dia orientasi kehidupan dia dan orientasi kehidupan anak dan istrinya. Dan ketika itu terjadi, harta dan materi telah dijadikan orientasi kehidupan, maka kita telah membuka pintu yang seluas-luasnya kepada iblis dan bala tentaranya untuk memasukkan kita kepada jurang-jurang kehinaan dan jurang-jurang kehancuran. Lihatlah orang tua yang kedua-duanya sibuk, pergi pagi, pulang petang, di hari-hari libur meeting, mana curahan perhatian kepada agama, mana curahan perhatian kepada akhirat. Seolah-olah kalau dia memiliki tabungan miliaran, itu hidup anaknya akan nyaman setelah dia tinggalkan. Kita khawatir ketika orang tua ini nanti tua, sementara anak-anaknya tidak dididik dengan ketaatan dan ibadah, maka di saat dia membutuhkan kasih sayang anak-anaknya, di saat dia membutuhkan bakti anak-anak tersebut, dia akan menemukan anak-anaknya, anak-anak yang tidak bisa berbakti kepada dirinya dan tidak pandai berterima kasih kepada jerih payahnya. Dan itu pasti dia temukan manakala anak itu tidak dididik kepada agama Allah. Karena tidak ada pelajaran bakti kepada orang tua di kampus-kampus umum, di sekolah-sekolah negeri. Bakti kepada orang tua, mendahulukan bakti kepada orang tua atas segala-galanya, hanya ada di majelis-majelis ilmu, baik itu di dunia pesantren atau di luar pesantren, dari orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah dan mengajarkannya, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dan mensyiarkannya. Hanya mereka orang-orang yang setiap saat mendapatkan pencerahan, didikan, dan tarbiyah untuk senantiasa berbakti, berbakti, dan berbakti kepada orang tua. Ketika anak kita sekolahkan di sekolah umum dari A sampai Z, jadilah dia dokter-dokter terkenal. Jadilah dia dokter-dokter terkenal. Jadilah dia arsitek-arsitek ulung. Jadilah manusia nomor satu di daerahnya. Akan tetapi menjadi manusia yang tidak pernah pandai berbakti kepada kedua orang tuanya. Di saat orang tuanya telah lemah, di saat orang tuanya telah lelah, di saat tulang yang begitu dulunya begitu kuat dan kokoh telah rapuh, orang tua itu dimasukkannya ke panti jompo. Silakan kita berkunjung ke panti jompo dan bertanya kepada orang-orang tua yang ada di sana. Ada di antara mereka yang setiap malam menangis, bukan karena ketidaknyamanan yang ada di panti itu. Sungguh itu sangat nyaman. Mereka orang-orang tua yang tangguh, yang pernah berhadapan dengan masa penjajahan, dan pernah hidup dalam kondisi kesulitan yang luar biasa. Namun kenapa mereka menangis? Karena mereka yang mengantarkan mereka kepada jompo adalah anak-anaknya sendiri. Itu yang tidak bisa mereka tahankan. Itu yang luka yang sangat dalam, yang tidak bisa membuat air matanya berhenti. Ketika mengenang hari di mana dia didorong di kursi roda dengan tubuh yang renta ke panti jompo. Dia memiliki anak yang malu punya orang tua renta seperti dirinya. Dia memiliki anak yang tidak mau istrinya, si ayah, ada di rumah bersamanya. Kalau Anda ingin anak-anak yang seperti ini, silahkan abaikan ilmu pendidikan agama untuk anak. Dan rasakan nanti ketika Anda sudah tua. Anda akan dianggap sampah. Anda akan dianggap beban di dalam hidupnya. Dia akan malu punya orang tua renta seperti Anda. Berbeda dengan anak yang saleh. Yang setinggi apapun dia, di hadapan ayah dan ibunya, dia tetaplah anak. Di hadapan ayah dan ibunya, dia tetaplah anak. Ya, walaupun Anda gubernur, itu untuk orang Riau. Namun di depan orang tua Anda, Anda adalah anak. Bersikaplah selalu menjadi anak. Sehebat apapun Anda ternama, di depan kedua orang tua Anda adalah anak. Maka bersikaplah sebagai seorang anak. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala hanya memberikan kepada anak-anak yang saleh keinginan untuk berbakti kepada orang tuanya. Tanpa kesolehan, bakti itu akan jauh dan jauh dari anak-anak kita. Isapan jempol, manakala kita tidak mendidik anak kita kepada agama, dan di saat tua kita berharap dia berbakti. Bakti dari mana? Itu tidak tertanam di dalam dadanya. Itu tidak tertanam di dalam jiwanya. Dari kecil kita mendidikkan kepadanya segala sesuatunya adalah materi. Yang penting adalah hasil. Yang penting adalah keuntungan. Yang penting adalah rupiah. Yang penting adalah emas. Yang penting adalah dolar. Yang penting adalah tabungan. Bagaimana dia akan berbakti kepada kita? Rumus berbakti itu dia tidak punya. Seorang anak terlihat menggendong ayah dan ibunya ketika tawaf di musim haji. Allahu Akbar, menggendong ayah ibunya ketika tawaf di musim haji. Menggendong ibunya, orang tuanya, ketika tawaf di musim haji. Yang seperti ini hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang saleh. Anak-anak yang mengerti ilmu din, mengerti ilmu agama Allah, mengerti bahwa orang tua adalah pintu surga yang sangat luas. Ketika melihat si anak menggendong orang tuanya, orang-orang bertanya kepada Abdullah ibn Umar, sahabat Nabi yang mulia, tidakkah Anda melihat kepada anak yang menggendong orang tuanya tersebut sambil tawaf? Kata Abdullah bin Umar, ya. Apakah Anda melihat bahwa anak telah membalas jasa kedua orang tuanya? Kata Abdullah bin Umar, belum. Belum dia membalas kebaikan orang tuanya kepadanya. Itu menggendong orang tua. Maka tidak ada jalan selain mengarahkan anak-anak kita kepada ilmu din. Tidak ada jalan selain mengarahkan istri kita kepada ilmu din, ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Hanya itu. Kalau kita ingin menjadikan anak dan istri kita adalah orang-orang yang menjadi mesin pencetak pahala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu dia tahajud. Setelah itu dia bangunkan istrinya untuk tahajud. Manakala istrinya bermalas-malasan untuk bangun, dia ambil air dan dia percikkan di wajah istrinya. Semoga Allah merahmati seorang istri yang dia bangun di malam hari untuk bertahajud dan salat. Setelah itu dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya bermalas-malasan untuk bangkit dan bangun, dia ambil air dan dia percikkan di wajah suaminya agar terbang yang namanya kantuk dan dia bisa sholat. Kita lanjutkan bahasan insyaallah setelah sholat isya sallallahu wasallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuthu rahmatan lil 'alamin. Di akhir pertemuan kita sebelum melaksanakan salat Isya berjamaah, semoga Allah menerima ibadah salat Isya berjamaah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu imro'an qama minal laili, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang yang salat malam hari, thumma ayqadha ahlah, kemudian dia membangunkan istrinya untuk salat, fa in abad, manakala dia istrinya enggan untuk bangun, rasyat fi wajhihal ma, ia pun memercikkan air di wajah istrinya. Yang diharapkan adalah istri terkejut, dan dengan terkejut kantuknya pun hilang. Ketika kantuknya pun hilang, tidak ada jalan lain selain bangun dan sholat. Karena penghalangnya untuk bangun dan sholat adalah kantuk. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari dan sholat, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat. Fa in aba, manakala suami itu enggan dan bermalas-malasan untuk bangun, rasyat fi wajihil ma, istri itu pun memercikkan air di wajah suaminya. Namun perlu diingat, ini untuk orang-orang yang memang sudah terlatih untuk sholat. Jangan seperti sebahagian wanita yang kita sampaikan hadis ini, lalu langsung dia praktekkan di malam hari. Suaminya belum terbiasa sholat, jangankan sholat tahajud, untuk sholat berjamaah di masjid subuh saja masih susah. Kalau suami seperti ini yang dipercikkan air ke wajahnya, ini bagaikan memercikkan api permusuhan. Dan itu yang dia tanyakan kemudian minggu yang akan datang. Dia tanyakan, Ustaz, kemarin saya mendengar hadis ini dari Ustaz, lalu praktekkan, suami saya marah-marah Ustaz. Tentu untuk orang-orang yang sudah hatinya sudah mulai tunduk kepada Allah untuk bangun dan sholat malam. Bagi suami yang belum seperti itu, bagi istri yang belum seperti itu, tentu butuh proses untuk sampai kepada titik itu. Titik seorang suami yang bersyukur istrinya memercikkan air. Menjadi istri yang bersyukur ketika suaminya memercikkan air sehingga terkejut dan kaget, sehingga tidak ada jalan lain. Mau dilanjutkan tidur, tidak ngantuk. Sementara waktu masih ada 45 menit sebelum azan berkumandang. Tidak lain selain sholat. Maka pekerjaan yang benar harus diletakkan pada orang yang benar. Ketika pekerjaan yang benar diletakkan pada orang yang tidak benar, menjadi salah. Sebagaimana perkataan yang benar harus diletakkan di tempat yang benar. Manakala perkataan yang benar diletakkan pada tempat yang tidak benar, dia menjadi salah. Tidak ada perkataan lebih mulia daripada Al-Quran. Namun kalau diletakkan di toilet menjadi maksiat. Apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah inti rahasia kebahagiaan rumah tangga. Rahasia kebahagiaan di rumah tangga. Kebahagiaan di rumah tangga itu tidak akan diberikan oleh mobil mewah. Kebahagiaan di rumah tangga itu tidak akan dijanjikan oleh rumah yang megah. namun kebahagiaan rumah tangga. Manakala di dalam rumah itu suami adalah suami yang tunduk dan patuh kepada Allah, dan istri juga demikian, anak-anak pun demikian. Itulah rumah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Itulah rumah yang akan mendatangkan kedamaian. Itulah rumah yang akan mengundang berkah Allah turun di rumah itu. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan berkahnya turun kepada kalian, wahai ahlul bait, ahlul bait Ibrahim. Di dalam ayat. Turun berkah di rumah Nabi Ibrahim. Kalau sudah turun di berkah di rumah Nabi Ibrahim, berarti itu untuk Nabi Ibrahim, untuk istri Nabi Ibrahim, dan untuk anak-anak Nabi Ibrahim. Turun berkah. Tahu apa salah satu yang mengundang berkah? Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di antara hal yang mengundang berkah di rumah Nabi Ibrahim adalah, silakan buka surat Ibrahim ayat ke-40. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'ai. Wahai Rabbku, jadikan aku orang-orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, demikian juga keturunan-keturunanku, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Salah satu ciri khas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mendirikan salat. Maka kita sebagai suami harus menjadikan diri kita seperti itu, dan menjadikan istri kita seperti itu, dan menjadikan anak-anak kita pun seperti itu. Orang-orang yang mendirikan salat. Mendirikan salat bukan semata-mata mengerjakan salat. Beda antara mendirikan salat dan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, sekedar sholat selesai dan usai selesai. Namun yang namanya mendirikan tidak seperti itu. Sama dengan orang yang mendirikan masjid ini, tidak mungkin asal bangun, penuh perhitungan, penuh takaran, penuh ditarik garis lurus, diperhatikan tiang-tiangnya, pondasi-pondasinya, diperhatikan lurusnya dinding. Itu orang yang membangun. Hal yang sama dengan sholat. Membangun sholat harus memperhatikan tiang-tiang sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sah sholat, wajib-wajib sholat, sunat-sunat sholat, dan hukum-hukum tentang sholat. Ini orang yang perhatian dan mendirikan sholat. Ternyata salah satu yang mengundang berkah di keluarga Nabi Ibrahim adalah mereka adalah kaum yang benar-benar perhatian kepada sholatnya. Maka bagaimana dengan kita? Kita, istri kita, dan anak-anak kita. Apakah sudah kita adalah orang yang benar-benar perhatian kepada sholat? Atau sholat bagi kita hanyalah sekedar sudah rukuk dan sujud selesai? Perhatikan hadis yang terakhir kita baca. Bagaimana rahmat akan turun kepada seorang suami dan seorang istri yang melakukan tugas mulia. Menasihati suaminya, menasihati istrinya untuk bangun menghadap Allah solat tahajud. Dan solat tahajud adalah seafdol-afdol solat setelah solat fardu. Maka orang yang memperhatikan solat dan menjaga solat, setelah dia menjaga solat-solat fardu, yang akan dia jaga adalah solat tahajud. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sudah kita katakan tadi, kaum muslimin di zaman kita sekarang telah lama dididik untuk hanya perhatian kepada ilmu duniawi semata, sehingga lahirlah generasi-generasi seperti generasi kita. Generasi yang hanya tahu ilmu dunia dan sangat jauh daripada ilmu din, ilmu agama. Namun setelah panjang dan jenuh dengan ilmu dunia, dan manusia mulai melihat efek negatif daripada hanya ilmu dunia dan ilmu dunia, orang sekarang mulai berpikir untuk mendidik anaknya kepada ilmu agama. Dan itu terlihat. Terlihat. Sekolah-sekolah yang mengusung pendidikan ilmu agama diminati, walau dengan harga yang mahal. Dan ini dijadikan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun terlihat, umat Islam sekarang, terkhusus di Pekanbaru, mulai menyadari, ternyata 2 jam ilmu agama, pelajaran agama di SD tidak memadai. 2 jam di SMP, 2 jam di SMA tidak memadai untuk menjadi anak-anak yang mampu mereka harapkan di kemudian hari. Akhirnya mereka banyak yang meninggalkan sekolah-sekolah negeri untuk dikembalikan kepada sekolah-sekolah agama. Sudah lumayan bergerak ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya, walau masih perlu disempurnakan. Karena mereka sudah melihat hasil. Anak-anak bandel, anak-anak liar, anak-anak tidak beradab, anak-anak yang tidak sopan, anak-anak lebih peduli keluar bersama teman-temannya dibanding bersama ayah dan ibunya, dan lainnya, dan lainnya. Anak-anak yang tidak peduli kepada orang tuanya, anak-anak yang menyakiti hati orang tuanya, anak-anak yang menghabiskan harta orang tuanya, anak-anak yang bikin sulit ayah ibunya. Buah daripada perhatian hanya kepada dunia, dunia, dan dunia. Mulai orang berpikir lagi untuk kembali ke agama. Seperti yang kita katakan tadi, alhamdulillah sudah lebih baik dari sebelumnya. Walau mesti harus tetap harus disempurnakan. Maka tidak ada jalan lain. Kalau kita benar-benar cinta kepada istri kita, kita benar-benar cinta kepada anak kita, selain mengembalikan mereka ke jalur Allah, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, dengan cara pertama mengajarkan kepada mereka ilmu agama, mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Kalau kita bisa, itu yang paling hebat. Namun kalau kita tidak bisa, kita masih punya 1000 cara. Kita masih punya apa? 1000 cara untuk bagaimana ilmu agama itu sampai kepada kita, sampai kepada istri kita, sampai kepada anak-anak kita. Dengan cara mengundang guru datang ke rumah, itu juga cara. Dengan cara pergi bersama istri anak-anak menghadiri kajian-kajian ilmiah, itu juga cara. Dengan cara membaca buku, berkumpul di rumah dan membaca buku-buku agama, itu juga cara. Beraneka ragam. Ketika kita ingin ke suatu tempat, orang mengatakan tidak satu jalan ke surga. Ngapain Roma? Ada apa di Roma? Kita gak perlu Roma di sini. Tidak satu jalan ke surga, bukan ke Roma. Hati-hati, ada pesan berbahaya di situ. Kita harus memilih kata-kata yang benar. Kadang-kadang musuh menyusupkan maksiat dan orientasi berbahaya di dalam tutur kata. Tidak satu jalan ke surga. Ilmu agama adalah jalan ke surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Maka orang yang menuntut ilmu agama sedang menempuh jalan ke surga. Dan tidak satu jalan ke surga itu. Pikirkan bagaimana kita dan anak-anak bisa mendapatkan ilmu din. Kalau anak-anak kita di masa usia sekolah, sekolahkan kepada sekolah agama. Bila perlu setelah itu, dia yang mengajarkan kita. Kenapa tidak? Kalau memang dia lebih berilmu daripada kita, dia adalah guru kita dan kita adalah muridnya. Sebagaimana betapa banyak ahli ilmu lebih berilmu daripada kedua orang tuanya. Betapa banyak para ulama yang lebih handal daripada kedua orang tuanya, bahkan daripada gurunya yang pernah mengajarkan ilmu kepadanya. Itu suatu hal yang biasa. Kalau memang dia lebih mengerti, maka dialah imam kita dan guru kita. Tidak ada gengsi. Tidak ada malu di dalam ilmu agama. Tidak ada rasa malu di dalam menuntut ilmu. Kata para ulama, ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, maka dekatkan diri kita, istri kita dan anak-anak kita kepada ilmu agama dengan berbagai macam cara. Karena hanya ilmu itu yang akan menjaga kita dan menjaga mereka. Ad-dinu al-islamiyu artinya adalah agama yang menyelamatkan. Islam itu artinya menyelamatkan. Secara bahasa Islam artinya menyelamatkan. Menyelamatkan manusia dari beraneka ragam hal yang tidak dia inginkan di dunia dan di akhirat. Maka pilihkan waktu, pilihkan sekolah yang terbaik untuk mereka. Kalau pencinta-pencinta dunia mentargetkan sekolah di Prancis, sekolah di New York, maka kita targetkan mereka untuk sekolah di tempat-tempat mulia dalam ilmu agama Allah. Targetkan untuk mereka sekolah di tempat turunnya wahyu Allah. Apalagi kalau mereka masih berusia dini. Sangat tidak tertutup kemungkinan masih besar peluang untuk mereka bisa menuntut ilmu agama, duduk di Masjid Nabawi. Menuntut ilmu agama duduk di Masjid Mekah Al-Mukarramah, karena di sana masih banyak ulama-ulama yang berbenah betul-betul konsisten dan komitmen dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kota Madinah yang ada rekomendasi khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pusatnya iman terutama di akhir zaman. Jadi dekatkan kita kepada ilmu din. Yang kedua, awasi. Awasi istri dan anak-anak. Dipantau, tidak dibiarkan begitu saja. Diawasi. Kalau kemudian terlihat melenceng dari ilmu agama yang benar, yang harus kita lakukan adalah nasihat. Yang harus kita lakukan adalah nahi mungkar. Setiap kita mampu untuk melakukan itu. Tidak ada yang tidak mampu. Karena Allah Tabaraka wa Taala telah membebankan tarbiyah anak ke pundak kedua orang tuanya. Itu artinya Allah mengukur bahwa manusia mampu untuk melakukan tarbiyah itu kepada anak-anaknya. Ustaz, saya tidak mampu, Ustaz, saya tidak mengerti ilmu agama, saya tidak mendalami ilmu agama. Sebatas yang ada tahu, praktekkan kepada anak-anak. Ini terlarang, tegas mereka tidak boleh melakukan. Hanya itu. Jangan biarkan mereka melakukan sesuatu yang bersifat maksiat. Jangan diam di saat mereka melakukan suatu hal yang bersifat maksiat. Dia berbohong, kita tahu bohong itu tidak boleh. Tegur. Bila perlu, berikan hukuman. Bila perlu, jangan diberi jajan ketika dia akan sekolah. Karena dia dihukum disebabkan dia tidak jujur. Lakukan sesuatu yang membuat anak-anak kita jauh daripada maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Lakukan pengawasan. Dan nasihati manakala mereka salah dan keliru. Itu tugas setiap orang tua kepada anak-anaknya. Tugas seorang suami kepada istrinya. Dan tugas istri kepada suaminya manakala suaminya keliru. Namun ketika bahasan kita sekarang kepada istri dan anak-anak, maka fokus pembicaraan kita kepada istri dan anak-anak. Walau di dalam itu terkandung pesan untuk kepada para suami. Suami sebagai ketua, kepala keluarga, bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang terjadi di rumah tangganya bersama istri dan anak-anaknya. Warajulu ra'in, seorang suami adalah pemimpin, mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. Ketika kita melihat anggota kita, istri dan anak-anak kita melakukan maksiat dan kita tidak melarangnya, di hadapan Allah kita akan diminta pertanggungjawaban. Namun kalau sudah kita nasihati, namun anak sudah terlalu besar sehingga punya pendapat sendiri, ini bukan lagi kesalahan kita. Sebagaimana Nabi Nuh tidak salah dan tidak boleh disalahkan dengan kesalahan yang ada pada anaknya. Kanaan. Sebagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak boleh disalahkan dan tidak salah atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua istri mereka. Karena mereka sudah menasihati dengan nasihat yang maksimal. Mengawasi dengan pengawasan yang maksimal. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, di antara bentuk pengawasan adalah pengawasan kita terhadap istri dan anak-anak kita pada alat-alat elektronik canggih di zaman kita sekarang. Karena betapa seringnya itu telah menjadi tuntunan. Hal yang semulanya kita anggap tontonan telah menjadi tuntunan. Dan lambat laun, hal yang seharusnya menjadi tuntunan hanya dijadikan sekedar tontonan. Dan ini real dalam kehidupan kita tanpa ada seorang pun yang bisa mengelak daripada hal tersebut. Tontonan telah menjadi tuntunan dan tuntunan telah menjadi tontonan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sedih melihat anak-anak kita pinjam handphone orang lain untuk melihat sesuatu di sana. Lebih baik daripada kita siapkan dan kita tidak mampu mengawasinya. Ada perasaan dan syariat. Kita harus pandai memilih yang mana yang perasaan, yang mana yang syariat. Dan korbankan perasaan demi syariat. Illallahumma, kecuali kalau kita bisa di depan mereka ketika berinteraksi dengan dunia maya. Apalagi di usia anak-anak kita yang sedang puberitas. Di usia pancaroba. Di saat mereka sangat ingin berkenalan dengan lawan jenis. Lalu kita siapkan dunia maya tanpa pengawasan 24 jam. Kita menjerumuskan anak kita ke neraka Allah. subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan jangan-jangan itu pula yang menjerat kita untuk masuk neraka bersama mereka. Na'udzubillahi, thumma na'udzubillahi min dzalik. Namun ketika kita siapkan dengan pengontrolan yang ketat, dengan pengawasan yang ketat, bila perlu CCTV kita pasang, menuju layar apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tonton. Karena sekarang sekolah pun mengharuskan anak kita masuk di dunia maya dengan tugas-tugas yang harus diambil dari internet. Demi Allah, saya khawatir dan saya curiga di balik dunia pendidikan ada orang-orang jahat yang bermaksud menghancurkan generasi umat Islam di Indonesia. Di usia-usia SMP mereka disuruh berkenalan dengan internet. Padahal presiden-presiden kita di waktu SMP gak kenal internet jadi presiden. Ada apa anak-anak kita harus kenal internet? Ana yakin Pak Soeharto ketika SMP gak pernah pegang internet. Yakin apa pasti? Pasti. Jadi presiden. Pegang Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Disegani oleh Singapura, disegani oleh Brunei. Gak ada alasan wajib kenal internet. Akan tetapi apa boleh buat? Dunia pendidikan kita tidak bisa pegang karena lemahnya kita. Maka kita pegang sekuat yang kita mampu. Istri dan anak-anak kita kontrol. Kalau harus masuk ke dunia maya, kita temani. Ditemani oleh istri kita, ditemani oleh om dan tantenya. Maka dia tidak kemudian melenceng ke sana, melenceng kemari. Karena di saat usia pancaroba semua dia ingin tahu. Kalau orang tuanya yang sudah berumur 40-50 tahun tidak kuasa berhadapan dengan fitnah internet, bagaimana dengan anak usia 15 tahun? Saking parahnya godaan dan fitnah yang ada di dunia maya, saking dahsyatnya magnet-magnet maksiat yang ada di sana. Orang tua yang sudah puluhan tahun hidup, yang sudah belasan tahun mengaji, tumbang di hadapan fitnah tersebut. Kita harapkan anak-anak kita yang remaja, yang belia, untuk tahan di atas hadapan fitnah tersebut. Sungguh kita tidak mengerti menakar sesuatu dengan baik. Masyaallah muslimin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harus kita awasi. Kita awasi teman-temannya. Kita buatkan untuk mereka perkumpulan-perkumpulan yang mengarahkan mereka kepada kebaikan. Kita hadang mereka untuk bersahabat dengan orang-orang yang akan mengarahkan mereka kepada keburukan. Jangan kita yang dibentuk oleh lingkungan, kita yang harus membentuk lingkungan. Dan itu bisa. Kenapa tidak bisa? Tergantung kita mau atau tidak mau. Terkadang orang tua menyerah, sudah lingkungan saya begitu Ustaz. Bumi Allah luas. Bumi Allah luas untuk kita berhijrah ke tempat yang lebih baik. Ke lingkungan yang lebih baik. Kenapa kita harus menyerah? Bukankah hutan Indonesia masih luas untuk kita tempati? Beserta rekan-rekan kita ingin menempati. Membuat sebuah kota satelit. Walau hanya dengan gubuk-gubuk. Berharga 500 juta. Ya gubuklah dibanding orang yang 5 triliun. Kenapa tidak? Hanya semangat kita terlalu lemah. Semangat juang kita terlalu rendah. Sehingga menyerah dengan lingkungan. Lingkungan saya begitu Ustaz, apa boleh buat? Lingkungan itu nanti di hadapan Allah gak bisa dialasan. Ya Allah, lingkungan anak saya begitu ya Allah, saya gak bisa. Gak ada alasan di hadapan Allah lingkungan. Ketika orang-orang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Lalu mereka mengatakan, kita adalah orang-orang yang lemah di permukaan bumi, tidak mampu apa-apa. Akan dikatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah begitu luas sehingga kalian bisa berhijrah? Tidak ada alasan kami lemah di lingkungan kami. Dengan bergandengan tangan, kita bisa menciptakan lingkungan dengan izin Allah. Tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Setelah kita awasi, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Dan ini yang paling penting. Lihat Nabi Ibrahim dalam doanya kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim masih berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan salat. Jadikan anak-anak saya, keturunan-keturunan saya orang yang mendirikan salat. Itu Nabi Ibrahim, sekelas imannya Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan imannya kita? Kita merasa tidak perlu berdoa karena kita merasa sudah jadi orang saleh. Alangkah tidak tahunya siapa diri kita sebenarnya. Doa itu penting. Doa itu sangat penting. Doa pernah menenggelamkan bumi ini sampai puncak-puncak gunung. Doa pernah membalikkan dunia ini, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Banyak cerita tentang doa-doa yang dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala yang luar biasa. Doa telah menjadikan istri Nabi Zakaria yang mandul dan tua menjadi melahirkan. Doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Maka berbanyak doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Banyak orang tua yang rajin mengingatkan anaknya sholat, sholat, sholat dan sholat, tapi dia lupa berdoa kepada Allah. Wahai orang tua, cium kening anak anda sembari membaca doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kenapa tidak? Boleh jadi doa anda itulah yang lebih mujarab daripada nyinyirnya kita membangunkan anak kita sholat. Boleh jadi doa itulah yang lebih hebat daripada seluruh usaha yang pernah kita lakukan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bahasan ini kita tutup dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, ayat yang ke-47. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, di antara sifat orang-orang yang dicintai Allah adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang senantiasa berdoa dan senantiasa berdoa, Rabb kami, jadikanlah untuk kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami pemberi kebahagiaan, dan jadikan kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Doa kepada Allah untuk menjadikan istri kita dan anak-anak kita adalah pemberi kebahagiaan. Banyak orang muslim di zaman kita membaca doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Namun dia tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Allah di dalam ayat ini. Yang Allah inginkan di dalam ayat ini, ma'asyarul muslimin, maksud qurrata a'yun, pemberi kebahagiaan, adalah kita menyaksikan istri kita taat beribadah, kita menyaksikan anak-anak kita taat beribadah kepada Allah. Itu dia qurrata a'yun di dalam ayat. Bukan menjadi anak yang kaya, bukan menjadi anak yang ningrat, bukan menjadi anak yang profesor, bukan menjadi anak yang ilmuwan. Itu kecil. Walaupun itu tidak dikesampingkan di dalam ayat, namun itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Betapa banyak anak-anak profesor yang telah membuat air mata orang tuanya selalu mengalir. Betapa banyak anak-anak yang konglomerat, yang ibu mereka jualan sayur di kampungnya. Bukan itu. Akan tetapi, jadikan istri kita orang-orang yang taat, dan kita melihat ketaatan mereka kepada Allah. Jadikan anak-anak saya orang yang taat, ya Allah, sehingga saya melihat mereka taat kepadamu. Demi Allah, menyaksikan anak yang hafal Al-Quran 30 juz tidak akan sama dengan menyaksikan anak yang kemudian dinobat menjadi ilmuwan terbaik di Indonesia atau di dunia internasional. Tidak akan sama melihat anak kita yang hafal Al-Quran 30 juz dan memurojaah Al-Quran itu khatam sekali seminggu. Tidak akan sama kebahagiaan yang ada di dalam hati orang tua. Dan hal ini mulai dirasakan oleh sebagian orang tua yang sudah kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya dia melaporkan kepada kita, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah hafal 5 juz. Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, anak saya sudah hafal 15 juz. Bahagia, menguraikan perasaannya dengan berurai air mata di hadapan kita. Mulianya menjadi seorang orang tua yang melihat anaknya menghafal Al-Quranul Karim. Kebahagiaan tiada henti. Kebahagiaan yang benar-benar mendalam ke dalam hati adalah ketika melihat anak-anak kita taat kepada Allah. Maka tidak ada salahnya ketika kita selesai tahajud di malam hari, kita kecup pipi anak kita, kita kecup kening anak kita sembari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang menghafal ayat-ayat-Mu, menghafal Al-Quran-Mu, dan jadikan mereka orang yang menghafal hadis-hadis Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Kita telah jauh, namun mereka masih punya kesempatan yang sangat luas. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan daripada materi kita di kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara dan secara umum bagi kita yang mendengarkan suara dakwah ini dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di antara kebaikan-kebaikan dunia adalah melihat istri kita dan anak-anak kita adalah orang yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, pertanyaan pertama, ana seorang ibu yang sangat sedih melihat anak-anak yang lebih suka bermain handphone daripada pelajarannya dan memurojaah hafalannya. Apa tindakan atau solusinya, Ustaz? Lakukan sesuatu. Kita pasti diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk berpikir. Melakukan apa? Sampai kepada titik pegang handphone itu dari tangannya dan jangan biarkan dia memiliki handphone. Karena memang anak yang sudah tergiur dengan handphone tidak akan pernah tergiur dengan Al-Quran. Dan itu mujarrab, sesuatu yang telah kita rasakan. Oleh karena itu sekolah-sekolah kita kosongkan dari handphone untuk anak-anak. Namun kadang-kadang orang tuanya salah. Ketika pulang diberikan kebebasan sebebas-bebasnya memegang handphone itu, dengan alasan kasihan anak-anak selama seminggu tidak pegang handphone di sekolah. Orang tua yang salah dan keliru. Orang tua yang kurang mengerti apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia mengira dengan kita menjauhkan handphone di sekolah itu mengurangi kebebasan, mengurangi interaksi anak-anaknya, dan memberikan aniaya kepada anaknya. Padahal kita sedang berjuang bagaimana anak-anak mereka menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran, cinta hadis, cinta pelajaran-pelajaran agama. Karena kita tahu alangkah besarnya magnet handphone bagi mereka dibanding magnet Al-Quran. Illa man rahimahullah. Lakukan sesuatu. Bermusyawarahlah bersama suami apa yang harus dilakukan. Buat peraturan. Suruh dia tanda tangan. Buat perjanjian. Dan handphone harus di depan kita dia memegangnya. Tidak bisa di depan tanpa kita dia sembarangan memasuki dunia handphone. Wallahu ta'ala alam. Ustaz mohon nasihat. Ana masih melakukan pertemanan dengan akhwat di dunia maya, dan itu istri sering marah dan istri sering cemburu. Istri sering menasihati, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana caranya agar ana bisa meninggalkan itu semua? Apakah cara taubat? Apa yang harus ana lakukan? Apakah harus meninggalkan semua itu? Menurut ana tidak bisa instan. Jujur ana masih berat untuk menghapus pertemanan dengan wanita-wanita di medsos. Untung pakai kertas. Ini dua kemungkinan. Yang menulisnya laki-laki dan jujur, atau yang menulisnya istri mewakili suami. Dua kemungkinan. Nasihat ana kepada antum yang berat-berat tadi adalah jual handphone itu dan kembalikan kepada handphone zaman dulu. Karena menurut ana, handphone antum telah mengundang antum ke neraka. Wanita menarik memang, tetapi ketika ditempuh dengan jalur yang salah, dia adalah bencana. Bencana untuk kita. Kita menjadi orang yang malas sholat. Kita menjadi orang yang malas beribadah, malas menuntut ilmu. Kita menjadi orang yang cuek kepada istri. Kita menjadi orang yang dingin. Kita menjadi orang yang suka marah kepada istri dan anak-anak. Semua karena wanita-wanita di medsos. Orang yang rajin dengan matanya melihat wanita-wanita yang haram, dia tidak akan lagi merasakan lezatnya menatap istrinya yang halal. Lelaki yang rajin berkomunikasi dengan wanita-wanita dengan cara yang haram, berdiskusi, bertertawa bersama mereka dengan cara yang tidak benar, dia tidak akan lagi menikmati diskusi sambil minum teh dengan istrinya di rumah. Tidak akan menikmati. Seorang telah merasakan yang haram, dia tidak akan lagi merasakan nikmatnya yang halal. Dan itu hukuman berat. Percayalah itu. Perhatikan hidup kita dan tadabburi dan tafakur. Di saat mata kita lemparkan kepada wanita-wanita cantik yang membuka aurat, maka istri kita secantik apapun tidak akan ada cantiknya di hadapan kita. Wa ala hadza faqis. Dan yang seperti ini kiaskan semuanya. Kalau tangan kita sering menyentuh tubuh-tubuh haram, kita tidak akan merasakan sentuhan yang nikmat kepada sentuhan yang halal. Kita sering bercengkrama kepada wanita-wanita yang terlarang oleh agama, kita tidak akan merasakan nikmatnya bercengkrama dengan istri dan anak-anak. Apa yang ada di rumah hanyalah penjara yang tak terlihat pagar-pagarnya. Apa yang ada di rumah hanyalah status yang kalau tampaknya kita akan diejek orang. Tidak ada arti bagi kita rumah tangga. Tidak ada arti bagi kita istri dan anak-anak. Maka usulan ana kepada antum tidak lain dan tidak bukan adalah jual handphone itu. Kalau tidak, kasihkan ke ana. Wallahu a'lam. Ustaz, saya seorang remaja putri. Tolong nasihati saya Ustaz dalam berpakaian. Allah dan Rasulnya telah mengatur cara berpakaian seorang wanita muslimah. Di antara yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup seluruh aurat. Yang kedua, lapang tidak sempit. Yang ketiga, tidak transparan, tebal dan tidak transparan. Yang keempat, pakaian itu bukan sesuatu yang menarik orang lain untuk memperhatikannya, memiliki daya tarik perhatian orang, memiliki makna untuk orang memperhatikan. Tidak. Yang kelima, tidak meniru pola pakaian orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Yang keenam, tidak meniru pakaian laki-laki. Dan yang terakhir, tidak libasus syuhrah. Libasus syuhrah adalah kita konsisten dengan sebuah jenis pakaian agar kita dikenal dengan jenis itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun yang paling inti dari semua itu ada tiga, yaitu menutup seluruh aurat, lapang tidak sempit dan tidak transparan. Inilah pakaian wanita syar'i. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Apakah tanda tidak berkahnya suatu jalan dalam mencari nafkah? Jika bertahun-tahun berusaha dan bekerja, tapi tidak ada peningkatan dalam usaha dan ibadah-ibadah sunnah banyak yang tinggal karena keletihan setelah bekerja, mohon nasihatnya Ustaz. Orang muslim, orang mukmin, orientasi dari bekerjanya bukanlah harta. Orientasi daripada bekerjanya adalah dia mampu memberikan nafkah sehingga ia dan istrinya dan anak-anaknya mampu beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Itu orientasi orang mukmin dalam berusaha. Soal berapa yang Allah berikan, yang penting memenuhi kecukupan agar istri dan anak-anak tetap bisa ibadah dan taat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Soal kemajuan tidak kemajuan, itu hubungannya tidak ada dengan berkah di dalam usaha. Maka tidak bisa kita jadikan patokan. Kalau seandainya karir kita tidak meningkat-ningkat bertahun-tahun, pertanda bahwa tidak ada berkah. Namun kalau seandainya usaha itu, kemudian dengan usaha itu kita tambah rajin berbuat maksiat kepada Allah, maka itu tanda bahwa usaha itu tidak berkah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, berapa batas maksimal mengajar dan mendidik anak dan istri kita? Tidak ada batas maksimal sampai akhirnya kematian memisahkan kita. Tidak ada maksimal. Sering suami mengatakan, saya sudah kehabisan sabar Ustaz dalam mendidik istri dan anak-anak saya. Maka nasihat saya, perbanyak sabar dan perbanyak bekal sabar supaya tidak habis-habis. Nabi Nuh alaihi salam tetap menasihati anaknya sampai detik terakhir anaknya mau mati. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku tercinta, ananda tercinta, mari kemari ke atas kapal bersama ayahmu. Jangan bersama orang-orang kafir, mereka akan hancur dan binasa. Itu sampai detik-detik terakhir. Namun si anak tetap tidak mau. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu tiba-tiba datang ombak yang besar memisahkan antara Nabi dan anaknya. Dan kemudian anaknya menjadi orang yang ditenggelamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama orang-orang yang lain. Nabi Nuh sampai detik itu belum putus asa. Ia berdoa kepada Rabbnya. Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Rabbku, anakku ya Allah. Wahai Rabbku, anakku, anakku. Dia adalah anakku. Dia dari bagian daripada keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Janjimu adalah janji yang hak. Allah tegur, innahu laisa min ahlik. Itu bukan lagi keluargamu, wahai Nuh. Lihat, ayah-ayah yang ke surga, kalau memiliki anak yang ke neraka, memang secara biologis anaknya, namun secara syariat itu bukan lagi anaknya. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia bukan lagi anakmu. Dia bukan lagi keluargamu, wahai Nuh. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku ingatkan engkau, kata Allah, agar tidak menjadi orang-orang yang jahil. Persatuan adalah persatuan taat kepada Allah. Kekeluargaan adalah kekeluargaan dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka saling bahu-membahu, berjabatan tangan, menempuh jalan ke surga Allah. Namun kalau dia sudah arah ke neraka, sebenarnya bukan keluarga kita lah. Secara syariat, bukan secara biologis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anak yang soleh apabila mendoakan orang tuanya yang telah meninggal, insya Allah akan dikabulkan. Yang saya tanyakan, Ustaz, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Yang ada di dalam hadis kata-kata walad. Awwaladin salihin yad'u lahu. Atau walad yang salih. Walad di dalam bahasa Arab mencakup bint dan ibn. Mencakup bint, anak perempuan, dan mencakup ibn, anak laki-laki. Ibnun khusus anak laki-laki. Enggak ada mencakup anak perempuan. Bintun khusus anak perempuan. Tidak mencakup anak laki-laki. Namun walad mencakup kedua-duanya. Bisa bintun disebut walad, bisa ibnun disebut walad. Karena walad secara arti adalah anak yang kita lahirkan. Dan anak yang kita lahirkan bisa jadi laki-laki dan bisa jadi perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hauzil unsayain. Allah wasiatkan kalian dalam aulad-aulad kalian, dalam walad-walad kalian. Siapa dia walad-walad itu? Bintun dan ibnun. Bisa ibn, bisa bint. Bisa ibnu, bisa bintu, bisa binti. Karena Allah memakai kata-kata aulad. Lidzakari mithlu hauzil unsayain. Untuk seorang lelaki, zakar adalah dua kali lipat yang didapatkan oleh al-unsa, perempuan. Maka walad mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana dengan orang tua yang tidak mau diberitahu tentang sunnah Rasulullah SAW? Apabila memberitahu, dia marah. Apakah ini perbuatan dosa bagi si anak? Tergantung. Ayahnya, ibunya marah ketika anak menasehati, tergantung. Apa yang membuat ayah dan ibu itu marah? Kalau yang membuat ayah ibu itu marah karena cara anak menyampaikan kurang ajar, maka anak itu berdosa. Ketika dia menyampaikan kepada orang tuanya tidak berakhlak mulia, contoh, dilaporkan kepada kita. Seorang anak berdakwah kepada ayahnya. Ya, ayo ngaji. Hari ini ada pengajian. Supaya ayah jadi pinter. Tuh. Ini anak kurang ajar. Yang mengatakan walau tidak keluar dari kata-katanya, ayah itu bodoh. Tidak punya akhlak di dalam bertutur kata kepada orang tuanya. Kalau itu yang membuat orang tuanya sakit hati, marah, anak berdosa. Namun kalau murni yang membuat orang tua marah adalah kebenaran yang disampaikan oleh anak yang dia tidak setuju, walaupun anak telah menyampaikan dengan tutur kata yang selembut yang dia punya, akhlak sehalus yang dia punya, maka anak tidak berdosa dalam hal ini. Lihat Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar, suri tauladan yang baik untuk kita. Nabi Ibrahim begitu lembut kepada ayahnya. Nabi Ibrahim begitu lembut kepada ayahnya. Dalam surat Al-Anbiya kalau saya tidak khilaf. Bagaimana Nabi Ibrahim itu mendakwahi ayahnya. Silakan kembali kepada ayat tersebut. Dan kembali kepada tafsirnya. Ya abati. Inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Hai ayahanda. Sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu. Ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka aku berharap engkau mau mengikuti apa yang ku sampaikan. Niscaya aku berjanji akan mengarahkan engkau kepada jalan yang lurus. Lihat bagaimana tutur kata Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang tuanya. Ya abati inni akhafu Ayyamasaka adabu minar rahmani fatakuna li syaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir engkau ditimpa oleh adab datang dari Allah yang maha pengasih dan penyayang. Akhlak, akhlak aliyah, akhlak yang tinggi, tutur kata yang sangat lembut dari seorang anak bernama Ibrahim kepada seorang ayah. Alangkah beruntungnya Adar punya anak Ibrahim, namun dia tidak bisa mengambil kesempatan itu dengan baik. Dari Ma'qil bin Yasar, dari Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, bacakan surat Yasin atas orang yang hampir mati di antara kalian. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i dalam kitab Bulughul Maram. Bagaimana hadis ini dalam pengamalan? Yang Anda tahu, membacakan khusus surat Yasin, hadisnya lemah. Wallahu ta'ala alam. Yang Anda tahu, untuk orang yang akan sakawat, hadis laqinu mautakum, la ilaha illallah. Namun, kita bisa melihat lagi nanti kepada kitab Bulughul Maram insyaAllah. Namun yang ada di memori anak sekarang, yang berhubungan dengan khusus surat Yasin, itu hadisnya lemah. Anda pernah mendengar kajian bahwa yang paling afdol mencari pasangan untuk anak perempuannya adalah ayahnya sendiri. Dan pada zaman sekarang ini, anak yang mencari pasangannya sendiri. Apa hukumnya Ustaz? Anak mencari pasangannya sendiri. Benar sekali. Bahwa di zaman kita sekarang, anak sudah tidak mau lagi dicarikan jodoh oleh orang tuanya. Menurut mereka, ini bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Karena Siti Nurbaya mau dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang lelaki tua bernama Datuk Manggiri. Apa? Ketahuan ya. Ketahuan. Itu yang menjadi alasan. Sehingga anak mencari sendiri jodohnya. Namun sayang, ketika anak-anak mencari jodoh, dia mencari jodoh itu di bioskop. Dia mencari jodoh itu di mall. Dia mencari jodoh itu di tempat kongkau-kongkau. Andai dia mencari jodoh itu di majlis taklim, mungkin kita akan mengatakan benar juga. Namun lihatlah anak kita. Kita yang saya maksud anak kaum muslimin secara umum. Dia tidak mau mencari jodoh di pengajian. Dia mencari jodohnya di mall. Dia mencari jodohnya di meja biliar. Dia mencari jodohnya, ya begitu-gituan lah. Wanita di usia 20 tahun, 25 tahun, itu belum terlalu matang untuk melihat siapa lelaki yang pura-pura menjadi orang baik, namun dia sebenarnya serigala. Belum terlalu matang. Walau ada yang lumayan matang, namun belum terlalu matang untuk bisa diamanahkan kepada dia mencari sendiri calon suaminya. Allah lebih tahu itu daripada kita. Allah mengerti psikologis manusia. Oleh karena itu Allah tidak biarkan anak wanita mencari sendiri. Karena ketidakmatangannya dalam hal itu. Diserahkan kepada orang yang sudah terlalu banyak mengerti perihal laki-laki. Karena dia sendiri laki-laki. Yaitu orang tuanya. Yang duduk seorang pria di depannya berbicara setengah jam, orang tua itu sudah tahu ini lelaki baik atau lelaki jahat. Dengan pengalaman hidupnya yang banyak. Adapun Siti Nurbaya itu film. Dan ayah seperti ayah Siti Nurbaya mungkin hanya ada satu dari sejuta ayah di permukaan bumi yang ingin menghancurkan masa depan anak gadisnya demi uang. Mungkin hanya ada satu dari sejuta. Namun yang satu dari sejuta itu dijadikan alasan untuk anak mencari sendiri. Ketika anak mencari sendiri dan dipaksa orang tuanya untuk menyetujui, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Sebentar berumah tangga bertengkar, sebentar berumah tangga bertengkar, sebentar berumah tangga bertengkar. Sering datang kepada kita wanita, seorang ibu bertanya, "Ustaz, suami saya pemarah. Suami saya sering memukuli saya. Suami saya jarang pulang malam. Suami saya begini." Saya tanya, "Yang cari dulu siapa, Bu? Yang memilih dia jadi suami ibu itu siapa?" "Ya saya, Ustaz." "Nah, rasakan." Sampai detik ini, sampai saat ini, kita masih melihat anak gadis yang mau dicarikan oleh orang tuanya jodoh, hidupnya bahagia. Sampai saat ini. Karena orang tua kita sayang kepada kita dan tahu siapa kita sebelum kita tahu diri kita sendiri. Dan dia mengerti siapa kita dan siapa lelaki yang paling cocok untuk kita. Oleh karena itu, anak gadis yang menyerahkan kepada orang tuanya, orang tua yang beragama tentunya, untuk mencarikan siapa pasangan yang terbaik untuk dirinya, sering menemukan jodoh yang tepat. Karena orang tua tidak akan sia-siakan itu. Yang dia inginkan bukanlah harta anaknya dan harta menantunya. Yang dia inginkan kebahagiaan putrinya bersama lelaki asing yang baru dikenalnya. Itu yang menjadi target orang tua ketika mencarikan jodoh. Bahkan belum lama ini, beberapa tahun yang lalu itu ada anak gadis yang dicarikan jodoh oleh orang tuanya, namun dia berontak, tidak mau. Berontak karena dia punya pacar. Namun orang tuanya sedikit keras, sehingga akhirnya dia awal-awalnya terpaksa menikah. Terakhir-akhir kita bertemu, dia mengatakan, "Untung saya terima." Ternyata lelaki yang sangat baik sekali, lelaki yang pengertian, perhatian. Padahal bukan orang ahli agama. Namun begitulah orang tuanya. Orang tua pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sekarang tidak. Anak-anak kita dipaksanya orang tuanya untuk mengiyakan. Kalau tidak, dia lari. Dan orang tua sekarang pun sudah terdidik. Soal jodoh, ayah gak ikut serta. Ayah gak ikut campur tangan. Cari menurut kamu dan bawa ke sini. Asal kamu suka, ayah suka. Ini orang tua yang sudah terkena virus zaman ini. Salah. Anda lebih mengerti mencari jodoh untuk putri Anda dibanding putri Anda sendiri. Di sini berlaku asam garam. Di sini berlaku apa? Asam garam. Bapak sudah terlalu banyak makan asam dan makan garam dunia. Lebih mengerti dibanding anak. Apalagi itu wanita. Wanita, ini mohon maaf ya wanita ya yang hadir di sini atau yang mendengar suara ini, paling gampang dengan tutur kata lembut, dengan akhlak dibuat-buat teler. Mohon maaf ya, tidak ada maksud untuk menyinggung, bicara real kehidupan, apalagi anak-anak gadis. "Hanya ada engkau di hatiku," teler itu. Udah terbayang-bayang, "Hanya ada engkau di hatiku." Di sana dia simpan 100 lagi yang sama kalimatnya. Sekarang cara menundukkan hati perempuan itu ada kuliahnya, Pak. Ada buku-buku panduannya. Menjadi lelaki romantis, itu ada panduannya. Dan itu hanya dipakai orang untuk menjebak wanita. Mungkin salah satunya anak gadis kita menjadi korban singa-singa seperti itu. maka berhati-hatilah. Wallahu'alam. Yang benar adalah kita yang menawarkan kepada anak kita, ini ayah tawarkan kepada kamu. Ketika anak kita setuju nikahkan, tidak setuju haram untuk kita nikahkan. Sampai bertemu jodoh yang sesuai dan disetujui oleh anak gadis kita. Wallahu'alam. Sebutan apa yang paling bagus sebutan untuk istri kita, Ustaz? Maksudnya memanggil namanya, Ustaz. Tergantung. Apakah bisa dengan adik, adik, sayang, hani, ya, apa, mau apa kita manggil adik? Jangan ibu. Ibu sini, emang ibu kita? Mama, jangan. Itu bukan mama kita. Mama sini dulu, mama. Mama kamu di sana, di Lampung. Kok ada mama di sini? Kok tidur sama mama? Gak benar manggil istri mama, manggil istri umi, itu gak benar. Panggil dia dengan sebutan yang tadi. Sayangku, belahan jiwaku, terserah mau panggil apa. Ya. Dan itu biasanya tergantung kenyamanan hati juga. Biasanya kalau hati tidak nyaman, panggil upi itu. Pi, sini pi. Yang jelas jangan panggil istri itu mama. Jangan panggil dia umi. Jangan panggil dia panggilan anak kita kepadanya. Kecuali kalau di depan anak kita untuk mengidik anak kita boleh. Sampai dia terdidik. Anak kita terdidik, tinggalkan. Anak saya usia 3 tahun. Ketika istri saya ke saya panggil abi, dia protes. Itu 3 tahun. Dia mengatakan kepada istri saya, umi panggil abang, yang panggil abi itu adek. Berarti dia sudah paham. Udah, tinggalkan. Tinggalkan. Tinggalkan memanggil, berarti dia sudah mengerti. Bahwa kalau dia memanggil kita, abi. Kalau uminya memanggil kita, abang. Sudah paham dia, udah tinggalkan. Coba lihat. Anak 3 tahun saja mengerti. Masa kita sudah umur 70 tahun belum mengerti juga? Pertanyaan terakhir insyaallah pada malam yang berbahagia ini. Rasulullah mengajarkan kita membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Karena keperluan ana, ana membacanya setengahnya pada malam hari dan setengahnya lagi selesai sholat subuh. Apakah tetap mendapatkan pahalanya, Ustaz? Dianjurkan membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan di hari Jumat. Tidak hanya malamnya saja. Malam Jumat dan di hari Jumat. Satu hari yang dihitung oleh agama kita bermula dari terbit terbenam matahari tadi sampai terbenam matahari besok. Itu sudah satu hari dalam hitungan syariat Islam. Lihatlah malam pertama Ramadan. Itulah dia Ramadan. Setelah matahari tenggelam di bulan Syaban, masuklah hari pertama Ramadan. Lalu kita tarawih. Sudah di bulan Ramadan itu tarawihnya. Kemudian kita puasa keesokan harinya. Sampai tenggelamnya matahari. Kita masuk kepada Ramadan yang kedua. Tarawih yang kedua. Makanya ketika tenggelam matahari tanggal 30 Ramadan, habis Ramadan. Walaupun itu malam, masih terhitungan malam hari ini dalam hitungan jam kita. Namun habis Ramadan. Yang masuk telah Syawal. Maka tidak apa-apa membaca surah Al-Kahfi setengahnya di malam dan setengahnya kita lanjutkan di siang hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengerti untuk menempuh jalan menuju ridhonya dan surganya. Demikian juga dengan istri kita dan anak-anak kita. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang menjalankan agama Allah dalam diri kita, dalam diri istri kita dan anak-anak kita. Semoga Allah menyatukan kita bersama mereka di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.